الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki pembahasan tentang الحقوق الزوجية, hak-hak atau hak dan kewajiban dalam pergaulan suami istri. Dan kita telah menjelaskan poin yang pertama sampai pada perkara yang keempat dari poin yang pertama yang menerangkan tentang hak-hak seorang istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami kepada istrinya dari kewajiban seorang suami untuk menyerahkan maharnya kepada istrinya. Demikian pula kewajiban untuk memberi nafkah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban untuk melakukan pergaulan dengan cara yang baik. Kemudian kita masuk ke poin yang kelima. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, di antara kewajiban seorang suami dalam menunaikan hak istrinya, al-adlu baina nisa'ihi fil mabiti wan nafaqah, bersikap adil di antara istri-istrinya dalam hal menginap, dalam hal bermalam di rumahnya. Demikian pula dalam hal memberi nafkah. Liman kanat lahu akthar min zawjatin, bagi seorang laki yang memiliki lebih dari satu istri, seorang yang berpoligami, maka yang wajib baginya adalah bersikap adil di antara istri-istrinya tersebut. Apakah ketika dia memiliki dua, tiga, atau empat istri, maka yang wajib baginya adalah menyikapi mereka dengan cara yang adil. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, apabila kalian khawatir untuk tidak mampu bersikap adil terhadap istri-istri kalian, maka cukup dengan seorang istri. Maka dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, setelah sebelumnya Allah azza wa jalla menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk berpoligami, فَانْكِحُ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, nikahilah wanita yang baik, yang salihah di antara kalian, dua, tiga, atau empat. Maka ini menunjukkan penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi anjuran kepada hamba-hambanya untuk menikah lebih dari satu. Lalu kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, apabila kalian khawatir tidak mampu bersikap adil di antara istri-istri kalian, فَوَاحِدَةً, maka cukup dengan seorang istri. Sehingga di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini jelas menunjukkan bahwa termasuk di antara konsekuensi seorang yang menikah lebih dari satu adalah dia harus bersikap dengan cara yang adil, yang mampu dia lakukan di antara istri-istrinya. Sebab kalau dia tidak mampu, maka cukup dengan satu saja, dengan seorang istri, tidak lebih dari seorang istri. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahum ra'atan famala ila ihdahuma jaa yaum al-qiyamati wa shiqquhu ma'il." Barang siapa yang memiliki dua istri, lalu dia lebih condong kepada salah satu di antara keduanya, condong dalam hal menginap, dalam hal memberi nafkah, tempat tinggal dan semisalnya, yang seharusnya dia bersikap adil, lalu dia condong kepada salah satunya, maka dia akan datang pada yaumul qiyamah dalam keadaan bagian tubuhnya itu miring. Ya, ini merupakan salah satu bentuk siksaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya disebabkan karena dia tidak bersikap adil. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan tentang kewajiban seorang suami untuk bersikap adil kepada istri-istrinya dalam hal tempat tinggal, dalam hal mabit, menginapnya mereka, dalam hal makan minumnya mereka, yakni pemberian nafkah, pakaian, dan segala sesuatu yang bisa dia lakukan secara adil, secara zahir. Secara zahir. Diriwayatkan dari Mujahid bin Jabir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Kanu yastahibbun ayya'adilu bainan nisa hatta fi at-tayyib yatatayyab li hadhihi kama yatatayyab li hadhihi." Mereka, Mujahid mengatakan, mereka yakni para sahabat yang beliau temui, dan demikian pula dari kalangan tabi'in, mereka para ulama ussalaf senang untuk bersikap adil di antara istri-istri mereka, sampai dalam urusan memakai wangi-wangian, di mana mereka memakai wangi-wangian untuk istrinya yang ini, juga memakai parfum untuk istrinya yang lain, tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Ketika bertemu dengan istri yang pertama, dia memakai parfum, kepada yang kedua tidak, sampai dalam hal seperti itu. Yani intinya di sini bahwa selama seorang mampu untuk bersikap adil semampu dia, maka itulah yang hendaknya dia lakukan dalam menyikapi istri-istrinya. Adapun dalam perkara-perkara yang dia tidak mampu melakukannya, dan itu dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam kuasa seorang hamba, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi beban kepada seorang hamba kecuali dalam batas kemampuannya. Dalam batas kemampuannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum." Kalian tidak akan mampu bersikap adil di antara istri-istri kalian walaupun kalian berusaha. Yakni dalam hal-hal yang seorang hamba tidak mampu untuk bersikap adil dalam perkara tersebut disebabkan karena bukan dalam batas kemampuan dia, bukan dalam kekuasaan dia. Dan diriwayatkan pula oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf dari Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau mengatakan kepada seseorang yang memiliki dua istri, beliau mengatakan, "Yukrah ay yatawadda fi baiti ihdahuma duna al-ukhra." Dibenci bagi seorang berwudu di rumah salah seorang di antara istrinya, lalu dia tidak berwudu di tempat yang lainnya. Maksudnya ketika dia berada di rumah istri yang pertama, maka dia melakukan hal-hal yang itu pun yang dia lakukan ketika dia berada di istrinya yang kedua atau yang ketiga dan seterusnya. Dia berusaha melakukan apa yang bisa dia lakukan di tempat istrinya yang pertama sebagaimana dia melakukannya pada istrinya yang kedua. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam fatwa Nur 'ala Ad-Darb, al-qaul as-sahih fi al-'adli baina az-zawjayni baina az-zawjati annahu yajibu 'ala az-zawji an ya'dila bainahun fi kulli ma yumkinuhu al-'adlu fihi. Bahwa pendapat yang sahih dari pendapat para ulama tentang masalah bersikap adil di antara istri-istri, bahwa wajib bagi seorang suami untuk bersikap adil di antara mereka dalam segala hal yang dia mampu untuk melakukannya, untuk bersikap adil. Sawa'un minal hadaya aw min nafaqat, apakah dalam urusan memberi hadiah atau memberi nafkah, bal wa hattal jima' in qadar, bahkan dalam urusan al-jima' pun, berhubungan pun, apabila dia mampu melakukannya, yajibu alaihi ayya'adila fih, maka wajib baginya untuk bersikap adil di antara mereka. Al-Syeikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala beliau mengatakan, yajibu ala zawji ayya'adila baina zawjatihi fil infaqi wal maskanati wal kiswati wal qismi fil mabid. Wajib bagi seorang suami untuk bersikap adil di antara istri-istrinya dalam hal memberi nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan pembagian malam-malam mereka. Kullu hadha mimma yajibu alaihi al-adlu baina zawjat. Seluruhnya ini, apa yang disebutkan ini dalam hal nafkah, tempat tinggal, pakaian, pembagian malamnya, ini adalah perkara yang wajib bagi seorang suami untuk bersikap adil di antara istri-istrinya. Wala farqa baina ghaniyatin wa faqiratin. Tidak ada perbedaan antara istri yang kaya, mungkin dia mendapatkan peninggalan warisan dari orang tuanya yang kaya raya, dia kaya. Tidak ada perbedaan antara istri yang kaya atau istri yang miskin. Li'annal kulla zawjatun lahu wajibun 'alaihi ay ya'dila bainahuma. Karena mereka seluruhnya adalah istrinya, sehingga wajib baginya untuk bersikap adil di antara istri-istrinya tersebut. Dan disebutkan pula oleh Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau menerangkan ketika menjelaskan ayat ini dalam tafsirnya, kata beliau, ala rajul ay ya'dila baina nisa'ihi li kulli wahidatin minhunna yawman wa laylatan. Bahwa wajib bagi seorang lelaki untuk bersikap adil kepada istri-istrinya setiap dari mereka mendapatkan bahagian sehari semalamnya. Hadza qawlu 'ammatil ulama. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Wa dhahaba ba'dhuhum ila wujubi dhalika fil laili dun nahar. Ada sebagian pendapat para ulama mengatakan yang wajib adalah malamnya, tidak pada siang harinya. Walhasil, secara umum seorang wajib untuk bersikap adil dalam perkara-perkara yang telah disebutkan. Wa an Anas bin radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, kana lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tis'u niswatin. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam memiliki 9 istri. Dan ini termasuk di antara kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim selain Rasulullah alaihi salatu wassalam beristri lebih dari 4. Lebih dari 4 istri. Maksimal 4 sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Apabila seorang belum memahami tentang hukum ini lalu dia menikah lebih dari 4, misalnya beristri 5, 6, 7 dan seterusnya, setelah itu pada saat dia mengetahui hukumnya bahwa yang demikian tidak diperbolehkan, maka yang wajib baginya untuk segera meninggalkan yang lainnya dan menahan hanya 4 di antara istri-istrinya tersebut. Lebih dari 4 maka dia harus meninggalkannya. Kana li Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'u niswah. Nabi alaihi salatu wasallam memiliki 9 istri. Fakana idza qasama bainahunna la yantahi ila almar'atil ula illa fi 90. Maka Nabi alaihi salatu wasallam apabila membagi malam-malam mereka, maka beliau tidak berhenti kepada istri yang pertama kecuali setelah berlalu 9 malam. Kecuali setelah berlalu 9 malam. Yakni setiap istrinya mendapatkan jatah 1 malam. Jadi 1 malam, 1 malam tidak kembali kepada yang pertama kecuali setelah 9 malam berikutnya. Subhanallah. Ya, jadi 1 pekan lebih. Nah, ini tentu merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dari hadis ini menunjukkan bahwa yang wajib bagi seorang memiliki istri lebih dari satu, seorang berpoligami, untuk membagi malam-malam mereka secara adil. Di, kalau dia di sini semalam, maka dia juga di tempat yang lain semalam. Sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan mereka dalam pembagian tersebut. Nah, baik, sampai di sini ikhwan yang kita terangkan. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله